الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤته فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-41 dari surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala memanggil rasulnya. Allah mengatakan, "Ya ayyuhar rasulu la yahzunka alladziina yusari'uuna fil kufr." Rasul kita Muhammad alaihi salatu wassalam memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah memanggil rasulnya Muhammad alaihi salatu wassalam dengan nama beliau. Tapi Allah memanggilnya dengan kedudukannya, dengan kerasulan atau dengan kenabian. Nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam Al-Qur'an dalam bentuk pengkhabaran, bukan dalam bentuk pembicaraan Allah. Allah mengajak atau memanggil rasulnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul." Atau Muhammadur Rasulullah wal ladina ma'ahu ashiddau 'alal kuffari ruhamau bainahum. Baik. Rasul kita dipanggil senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kerasulannya. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul la yahzunkal ladzina yusari'una fil kufr. Sementara nabi-nabi yang lainnya dipanggil oleh Allah dengan namanya. Ya Adam. Ya Musa. Inni istafaituka 'ala an-nasi bi risalati wa bi kalami. Ya Nuh, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh fahkum bainan nasi bil haqq. Dan seterusnya barakallahu fikum. Tapi Rasulullah kita Muhammad alaihi salatu wassalam dipanggil oleh Allah senantiasa dengan kerasulannya, kenabiannya. Allah memanggilnya di sini, ya ayyuhar rasul. La yahzunka alladziina yusari'uuna fil kufr. Janganlah engkau bersedih hati terhadap orang-orang yang senantiasa bersegera kepada kekufuran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking berharapnya agar semua mendapat hidayah, semua mendapatkan kebaikan, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak bersedih hati kalau ada orang tidak mau menerima hidayah, tidak mau menerima kebenaran. Karena harus semangat dan keinginan besar dari Rasulullah agar semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, semua bisa selamat, semua mendapatkan kebaikan. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, karena yang namanya kekafiran tetap akan ada, kekufuran tetap akan ada, kemunafikan juga, kesyirikan, kemaksiatan, pelaku maksiat juga senantiasa ada. Oleh karena itu Allah memberikan peringatan kepada rasulnya untuk tidak terlalu bersedih hati dengan orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. Kelompok pertama ini yang segera dan senantiasa cepat mereka kalau ada kekufuran, cepat mereka kalau ada kemaksiatan, cepat mereka kalau ada penyelisihan terhadap Rasul Muhammad SAW. Siapa mereka ini? Alladzina yusari'una fil kufri minalladzina qalu amanna bi afwahihim. Mereka yang senantiasa bersegera menuju kekufuran dari kalangan orang-orang yang mengaku-ngaku bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman dengan mulut-mulut mereka, lisan-lisan mereka mengaku bahwa mereka beriman. Walam tu'min qulubuhum, kata Allah, akan tetapi tidaklah beriman hati-hati mereka, yakni kalangan munafikin. Kalangan munafikin banyak, puluhan orang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Jangan kau bersedih hati dengan kondisi mereka yang tidak mau menerima kebenaran. Nampaknya saja mereka mengaku muslim dan melakukan sebagian dari ketaatan, padahal hakikatnya mereka tidaklah beriman. Barakallahu fikum. La haula wala quwwata illa billah. Jangan kau bersedih hati, jangan kecewa dengan kondisi mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, wa minal ladina hadu, dan jangan kau kecewa terhadap orang-orang Yahudi. Jangan kau berkecil hati, jangan kau bersedih dengan kekafiran mereka. Padahal engkau tahu bahwa mereka mengetahui kebenaran, cuma mereka tidak mau mengamalkannya. Pura-pura bodoh. Wa minal ladina hadu, bagaimana mereka orang-orang Yahudi ini? Sama'una lil kadhibi sama'una liqaumin akharin lam ya'tuk. Senantiasa mereka sama'una lil kadhib, suka mendengar kedustaan. Suka mendengar kedustaan. Pokoknya ada kedustaan, sangat cepat mereka untuk menerimanya. Barakallahu fikum. Cepat mereka meresponnya. Sama'una lil kadhibi sama'una liqaumin akharin lam ya'tuk. Senantiasa mendengar ucapan-ucapan kaum yang tidak hadir di majlismu. Baik. Senantiasa ya, orang-orang awamnya mereka, orang Yahudi, dinyatakan begini modelnya. Barakallahu fikum. Mereka dianggap bodoh, tidak memperalatkan atau tidak mempergunakan, tidak memanfaatkan akal mereka. Pokoknya apa yang disampaikan kepada mereka, menerima saja. Di sisi lain, ulama-ulama mereka adalah ulama-ulama yang menyembunyikan ilmu. Mereka tahu, tapi mereka tidak mau menyampaikannya. Mereka sepakat untuk itu. Sama'una al-kadhibi sama'una liqaumin akharin lam ya'tuk yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhihi. Yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhihi. Mereka-mereka ini tokoh-tokohnya mentahrif ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala dari apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan lain, mereka maunya lain. Oh, maksudnya ini begini, maksudnya itu begitu. Subhanallah. Sama'una al-kadhibi sama'una liqaumin akharin lam ya'tuk yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhihi yaquluna in utitum hadha. Mereka memiliki dua kebiasaan buruk. Sama'una al-kadhibi akaluna lis-suhd. Orang-orang Yahudi ini, tapi sebagaimana dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara umum, tentunya tidak semua, karena di antara orang Yahudi ada yang tetap beriman dan menjalankan at-Taurat sebagaimana mestinya. Dan begitu Rasulullah datang, mereka pun masuk ke dalam Islam. Maka sama'un al-kadhibi akaluna lis-suhd, mereka mengumpulkan dua keburukan, senantiasa mendengar kedustaan, senang, suka mendengarnya, mengiyakan, kemudian senantiasa memakan harta dengan cara yang batil, dengan berbagai macam cara. Barakallahu fikum. Meribakanlah, sogoklah, macam-macam pokoknya. Mereka senantiasa memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuharibuna al-kalima min ba'di mawadhi'ihi. Mereka mentahrif. Dengan tujuan apa? Untuk mendapatkan apa yang ada di tangan masyarakatnya, orang-orang awamnya. Senantiasa mau mengikuti apa yang diinginkan oleh orang-orang awamnya, sehingga mereka dengan itu mendapatkan belas kasihan atau santunan atau persenan. Setelah itu mereka mengatakan, yaquluna in utitum hadza fakhudhuhu wa illam tu'tahu fahdharu. Baik. Kalau kalian, mereka ini kisahnya mereka ketika mereka orang Yahudi mendapati ada sepasang kekasih yang berzina, padahal sudah muhsan, sudah melakukan pernikahan. Kemudian mereka berzina, barakallahu fikum, tentunya dengan bukan pasangannya, dengan kekasih gelapnya mungkin. Maka mereka pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harapannya bahwa di sisi Rasulullah ada sesuatu yang ringan. Sementara dalam At-Taurat mereka sepakat untuk tidak menyebutkan tentang hukuman rajam untuk para pezina muhsan. Yaquluna in utitum hadza fakhudhuhu. Berangkat kalian ke Muhammad. Kalau Muhammad memberikan hukuman seperti ini, seperti yang mereka sepakati, yakni dicambuk atau dipermalukan, bukan hukum rajam, fakhudhuhu, maka terimalah. Dan kalian nanti berhujah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa ada seorang nabi yang telah memberikan hukum yang seperti ini. Jadi mereka tahu sebenarnya bahwa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul, tapi mereka tidak mau mengakuinya secara terang-terangan. Barakallahu bikum. Kalau Muhammad ini, Abul Qasim ini barakallahu bikum, memberikan hukuman sesuai dengan apa yang disepakati ini, maka terima. Wa illam tu'tahu fahdharu. Tapi kalau dia tidak menghukumi seperti apa yang kita sepakati, maka hati-hati, jangan pernah menerima. Baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta agar supaya mereka mendatangkan At-Taurat. Beliau mengatakan, "Ma tajidunar rajma fi kitabikum." Bagaimana kalian dapati hukum rajam dalam kitab kalian? Tapi untuk para pezina, mereka mengatakan, "Ya, kami mencoreng muka mereka dengan arang, kemudian kami menaikkan mereka ke dalam ke atas seekor keledai, kemudian kami tawafkan kelilingkan di kampung sambil meneriak-neriaki bahwa mereka ini adalah para pezina. Barakallahu fikum. Kami permalukan mereka. Kemudian diperintahkan untuk mereka membaca Taurat. Mereka pun mendatangkan Taurat dan membaca sebelum ayat rajam dan setelah ayat rajam. Ayat rajam mereka tutup dengan tangan mereka. Dari kata Abdullah bin Salam, "Ya Rasulullah, di dalam Taurat itu ada dari ayat rajam. Irfa' yadak, angkat tanganmu." Ternyata mereka angkat tangannya, yang mereka tutupi itu adalah ayat tentang rajam. Maka dirajamlah dua tipe orang Yahudi tersebut, sepasang Yahudi yang melakukan perzinahan padahal mereka telah muhsan. Maka dirajamlah mereka. Ini kondisi mereka ini, orang Yahudi. Kata Allah Subhanahu wa taala, dua jenis manusia ini, munafikun dengan orang Yahudi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a." Barakallahu fikum. Subhanallah. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketergelincirannya, kesesatannya, barakallahu fikum, maka tidak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk untuknya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha." Baik. Rasul saja terhadap pamannya Abu Talib tidak mau beriman. Padahal sudah dari sejak dahulu, sejak Rasul diutus oleh Allah, beliau sudah mengajak sang paman untuk beriman, tapi enggan. Sampai mati di atas tetap dengan kesyirikannya, kekufurannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a." Engkau sangat berharap mereka berislam, taat, menjadi orang yang saleh. Kalau Allah menghendaki bahwa mereka sesat, maka tidak akan ada seorang pun yang bisa memberikan untuknya hidayah. Wa may yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a. Ulaika alladziina lam yuridillahu ayyutahhirahum. Mereka-mereka itulah orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik, adalah orang-orang yang Allah tidak inginkan untuk mereka disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan orang berislam akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu, dari kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan. Kata Rasulullah, "Ya Amr, alam ta'lam anna al-islam yajubbu ma qablahu?" Wahai Amr, tidakkah engkau tahu bahwa Islam itu menghapus semua apa yang ada sebelum Islam? Yani dulunya engkau kafir, musyrik, melakukan berbagai macam maksiat. Dengan engkau menyatakan diri sebagai seorang muslim, tobat kepada Allah, semua apa yang kau lakukan itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladziina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Mereka-mereka itulah orang Yahudi, orang-orang munafik. Allah tidak inginkan untuk Allah sucikan hati mereka. Lahum fid dunya khizyun. Untuk mereka di dunia ini adalah kerendahan, kehinaan. Karena senantiasa kedapatan ketahuan pengkhianatan mereka. Senantiasa kedapatan ketahuan pelanggaran mereka, penyelisihan mereka, borok-borok mereka, aib-aib mereka. Maka mereka malu dengan itu di dunia. Walahum bil akhirati adzabun adzim, dan di hari akhirat mereka akan mendapatkan azab yang sangat-sangat besar. Ini barakallahu fikum, ayat ini mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beliau tidak terlalu bersedih hati dengan kekafirannya orang kafir. Dengan kondisi kemunafikannya orang-orang munafik. Barakallahu fikum. Karena ya memang sudah demikianlah kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Di setiap zaman ada saja yang beriman, ada yang kafir. Barakallahu fikum, ada munafiknya. Masyaallah. Baik. Maka dengan adanya mereka ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji dengan berbagai macam ujian, dengan keberadaan orang-orang munafik ini, dengan keberadaan orang-orang kafir ini. Bagaimana kita menyikapi mereka sesuai dengan tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.